cintaku. Semurni apa kau cari dari hatiku. Takkan pernah puas apapun yang kau mau dari diriku. Setulus apa kau ingin hati wanita, harus menuruti keinginan dirimu. Hanya bidadari yang bisa di sisimu selamanya. Bunga di genggamku kau tabur di jalanan, tawa bahagia jadi tangis berderai. Siang hingga malam hidup bagaikan mimpi. Janji yang kau ucapkan hanya dongeng belaka. Diriku tak sanggup untuk menanti. Terima kasih.